Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'azani Allahu wa iyyakum minan nar ikhwati fillah a'azzakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dengan hanya semata-mata dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bermuajahah, kita bisa bermajlis dan bersama-sama belajar Rasulullah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kita tanpa terasa sudah masuk ke pelajaran 14 ya. Ada surrabi'ah asyara. Ya. Dan kita sudah membaca bacaannya dan juga berlatih dari tamrin 1 ya. Terakhir kita membaca bersama-sama tamrin 2 ya. Tamrin 2. Nah, adapun yang nanti pada malam hari ini insyaallah antum mengulang kembali latihan membaca ya, latihan membaca dari pelajaran 14 ini ya. Dan di pelajaran 14 sebagaimana di pelajaran-pelajaran sebelumnya merupakan akumulasi, dalam artian pelajaran-pelajaran yang sebelumnya itu sudah yang sudah dipelajari di murojaah di sini ya, di murojaah di sini sebagaimana yang sudah ana sampaikan pada pertemuan yang terakhir bahwasanya di pelajaran 14 ini itu banyak digunakan domir-domir mukhatab yang jamak ya, domir-domir mukhatab yang jamak, ada juga yang mufradnya, ada yang mufrad, ada yang jamak ya, dan juga tentang nama-nama yang ajam ya, nama-nama yang bukan Arab, ada di situ nama-nama yang bukan Arab, nanti akan dibahas nama-nama yang bukan Arab, ini yang ajam, yang bukan dari bahasa Arab. Kemudian juga disinggung pembahasan yakni tentang pada latihan baca yang kemarin itu yakni isim istifham yang disebut dengan ayun ya, ayun, ayun itu nanti akan dibahas. Baiklah ikhwan fillah jazakumullah, kita akan ulangi lagi membacanya ya. Tafadhol dari sebelah kanan, latihan 2 itu ya, ikra waktu tafadhol. Nahnu muslimuna. Iya. Allahu rabbuna wal islamu dinuna wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna wal qur'anul karim kitabuna wal ka'batu qiblatuna wal arabiyyatu lughatuna. Bagus sekali. Ya, lancar sekali bacanya alhamdulillah. Dan ini bahasa Arab yang kata-katanya itu sangat mudah ya diterjemahkan. Coba antum mahi satu orang sekaligus menerjemahkan. Kami seorang muslim. Kalau kami bukan seorang, kalau kami banyak, jadi maksudnya kami orang-orang gitu. Muslim. Iya, kami orang-orang muslim. Kami orang muslim. Allah Rabb kami. Dan iya. Islam agama kami. Betul. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul kami. Iya. Dan Al-Qur'an, Al-Qur'an yang Karim, kitab kami. Iya. Dan Ka'bah kiblat kami dan bahasa Arab bahasa kami. Iya. Di sini memang sebagaimana juga pernah Anda singgung kalau dalam bahasa Arab itu tidak ada koma masalahnya ya. Jadi di sana itu digunakannya waw, itu waw. Waw itu sebenarnya perwakilan dari kata dari huruf koma atau dari tanda baca koma. Biasanya dan itu kalau di bahasa Indonesia di akhir gitu ininya disebutkannya. Jadi masih ini begini koma, begini koma, ini begini koma, begini koma, nanti baru terakhir dan gitu ya, atau serta gitu ya. Iya begitu. Sebab kalau kita ucapkan dan itu berkali-kali maksudnya tidak indah gitu. Kami orang-orang Muslim, Allah Rabb kami, koma Islam agama kami kan gitu ya, koma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul kami, koma Al-Quranul Karim kitab kami, koma kemudian Al-Ka'bah adalah kiblat kami dan nah baru bahasa Arab adalah bahasa kami. Baik, labas ya. Al-muhim begitu. Jadi beda antara nilai rasa zauq bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu begitu. Bahasa Arab enggak ada koma, adanya wa gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia adalah koma. Baik, nomor 2 antum ahli. Aina bidarisakum ya ikhwanu? Kharaja al-an min al-fasli wa dhahaba ila mudiri. Baik, iya. Di awal tadi ada sedikit yang perlu diluruskan, membaca mudarris itu bukan difathahkan sebelumnya ya. Tapi di biasa dia marfu atau didomahkan. Aina mudarrisu. Tadi dibacanya mudarrisa. Harusnya aina mudarrisukum. Aina mudarrisukum ya ikhwanu. Yang lainnya betul semua. Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Terjemahnya apa? Aina yakni isim istifham, di mana? Guru kalian sekarang wahai saudaraku. Menerjemahkan sekarangnya belum di sini nanti. Nah, nanti ketika sudah jawabannya. Kharajal ana, nah itu. Di mana guru kalian wahai saudara-saudara gitu. Terus jawabannya mereka menjawab apa? Sekarang keluar. Dari kelas. Dan pergi ke kepala sekolah. Iya. Bisa dikatakan gini, sudah keluar sekarang ya, atau sekarang sudah keluar. Kalau dikatakan sekarang, fiil madinya di ini, dilengkapi. Sekarang sudah keluar, atau telah keluar sekarang, ya tidak apa-apa. Maksudnya sama, kharajal an, jadi al-an kharaja, kalau bahasa kita al-an kharaja. Sekarang sudah keluar dari kelas dan sudah pergi ke kepala sekolah. Iya. Alhamdulillah. Terus nomor 3 antum lagi. Nah di sini syari'nya ditanwinkan. Fi ayyi syari'in baitukum. Iya. Iya. Baituna fi syari'in alladhi amama al-mahkamati. Aina fi ayyi syari'in baitukum baituna fi syari'i alladhi syari'i alladhi amama al-mahkamati. Terjemahnya ahi? Di jalan yang mana kami? Iya. Di jalan yang Assalamualaikum. Iya betul. Rumah kami di jalan yang di depan kantor pengadilan. Nomor 4. Sini masih kosong enggak apa-apa sini? Oh iya situ boleh. Oh ya, pintar jadi enggak kegiliran ya. Nanti. Iya, iya. Kalau di sini kan nanti kebagian. Antum bahin nomor 4. Abuna shadiqu ammikum. Kami teman paman kalian. Iya, bapak kami adalah teman dari paman kalian. Ya, jadi bapak sama pamannya itu adalah shodiq. Bersahabat ya, bersuhbah. Bapaknya dan pamannya. Kemudian nomor 5. Dibaca lagi, tafadhol. antum mudarisuna? Iya. La nahnu atibba'u. Masya Allah, mumtaz. Antum mudarisuna, la nahnu atibba'u. Di sini jamak di sini. Bukan seorang. Kalau antum dengan anta, ya, apakah kalian ya? Karena banyak orangnya. Iya, para guru. Nah, bukan. Kami atibba'u. Kami para pelajar. Kalau pelajar tullabun. Kalau atibba itu tabibun. Para dokter. Ya, jangan terbalik. Memang mufradnya ya itu mirip-mirip talib ya. Tabib sama talib. Tapi jamaknya berbeda. Kalau talibun tullab, kalau tabib atibba. Ya. Itu apa? Ketika mufradnya mirip-mirip bunyinya. Talib sama tabib. Taib nomor 6, Ahi. Ya. Ah ya, bagus sekali bacanya. Alhamdulillah. Artinya apa? Betul. Iya. Antum abnaul mudir, apakah kalian anak-anak laki-laki bapak kepala sekolah, ya kan? Na la nahnu hafadatuhu. Tidak atau bukan kami cucu-cucunya. Ya, cucu-cucunya ini maksudnya berjenis kelamin laki-laki. Kan pertanyaan sebelumnya juga antum abna'u. Maka hafadah. Sama dengan tolabatun itu juga jamak taksir tapi ada tamarbutuhnya. Hafadatun, tolabatun, ya. Kemudian misalnya ada lagi apa namanya? Tolabah, kemudian juga asatidah gitu ya. Kemudian hafadah. Ya, itu kudot. Itu banyak yang jamak taksir laki-laki tetapi ada tamarbutuhnya. Itu biasa ya. Baik, nomor 7. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Ya, apa artinya? Sekolah kami besar dan sekolah kalian kecil. Iya, bagus sekali. Nomor 8. Lana hadikatun jamilatun fi tilka qaryatin. Ada huruf fi sebelumnya. Fitilka koriati. Iya, fitilkal koriati. Fitilkal koriati. Al koriati badal dari apa namanya dengan sebab ada fi. Fitilkal koriati. Jadi terpengaruh dengan huruf fi. Mananya apa? Kami memiliki kebun yang indah di desa itu. Ah, santai, bagus sekali. Kembali ke awal nomor 9. Aku natalibun. Fi kulliyatit tibbi. Ahuna talibun fi kulliyatit tibbi. Ya, apa artinya? Iya, yakni di fakultas kedokteran ya, ya. Kuliah yakni diartikan adalah fakultas. Fakultas kedokteran. Bagus sekali. Antum mahin nomor 10. Iya. Bagus sekali bacanya. Hanya yang atibanya perlu di ini, perlu difasihkan ba-nya ini tasdid. Ya, gini. Antum atibba'u gitu ya, bukan to-nya tapi ba-nya yang ditasdid. Antum atibba'u. Ba'duna atibba'u wa ba'duna muhandis. Coba diulangi karena ini perlu ini apa namanya? Pembiasaan gitu ya. Antum sekali lagi. Antum atibba'u. Nah, betul, terus. Ba'duna atibba'u. Iya. Wa ba'duna muhandisun. Ah, gitu, bagus sekali. Maknanya, terjemahnya apa? Nah, antum ini orangnya banyak. Apakah kalian para dokter? Iya, para dokter. Sebagian kami dokter. Heeh. Kami. Masih kami juga. Guru. Bukan, muhandisnya bukan guru. Insinyur. Iya. Jadi, misalkan orangnya 10 atau misalkan ada orangnya sekian ya, yang jelas badannya itu setengah-setengah gitu ya, setengahnya dokter, setengahnya insinyur, muhandisun gitu. ya. Iya, yang mana? Atibah ya, karena dia jamak. Jamak lebih dari 3 orang, maka kita terjemahkan para atau dokter-dokter gitu ya. Iya, muhandis sunnah kan itu juga jamak mudzakkar salim, maka dia jumlahnya 3 orang ke atas, maka bisa diterjemahkan dengan insinyur-insinyur atau para insinyur. Ya. Taib nomor 11. Allahu rabbuna wa rabbukum. Iya. Allahu rabbuna wa rabbukum. Walaupun tidak ada tasdid, tidak, tapi kita membacanya dengan yakin ada tasdidnya gitu ya. Jadi setiap bahasa Arab itu kita dengan menghafal lihat pola dan melihat hafal dengan kata tersebut, kita tidak mungkin mengingkari gitu. Bisa saja orang mengucap Allahu rabbuna tanpa tasdid. Wa rabbukum. Tapi kalau kita yang tahu, kita akan mengingkari, itu salah, harus baca dengan tasdid. Nah, yang semacam itu adalah apa? Hasil dari belajar kan gitu ya. Jadi ada tasdid, tidak ada tasdid itu kita mengetahuinya. Allahu rabbuna wa rabbukum. Terjemahnya apa? Allahu rabb kami dan rabb kami. Nah, gitu ya, bagus sekali. Terakhir nomor 12, Ahi. Ikhwanu. Iya. Iya. Apa artinya? Iya. Aina dhahabtum ya ikhwanu? Dhahabna ila suki. Kemanakah kalian pergi wahai ikhwan? Kami telah pergi ke pasar. Nah, di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi bahwasanya di pelajaran ini adalah banyak penyandaran, ya, banyak penyandaran antara kata-kata benda dengan domir, ya, dengan domir. Domirnya itu disebutkan ada yang mukhatab, ya, satu orang, ada juga banyak dengan antum, banyak kalian, dan juga nahnu, dan seterusnya. Al-muhim, ini sudah biasa. Dalam bahasa Arab itu, yang namanya penyandaran, idhofah itu sangat banyak. Sangat banyak sekali ditemukan dalam bacaan-bacaan. Baik. Kita akan masuk insyaallah pada tamrin yang ketiga. Qala al-muallif adif. Penulis berkata, karena beliau menulis gitu ya, yakni Profesor Dr. Abdul Rahim. Adifil asma'a alatiyata ila dhamairi kama huwa muwaddahun fil misal. Itu bacanya atau perintahnya. Adif yakni sandarkan, tempelkan ya. Al asma'a alatiyata, kata-kata benda yang akan datang, yakni kata-kata benda berikut. Ilab domair. Nah, ini untuk melatih kita kepada kata ganti, ya, kepemilikan, gitu ya. Misalkan ya kata seperti kita katakan sehari-hari, rumahnya atau rumah dia atau rumah kalian atau rumah kami, itu sama. Dalam bahasa Indonesia juga ada yang namanya penyandaran. Hanya dalam bahasa Indonesia mungkin tidak dikatakan ini kata menjemuk, gitu ya, mungkin ya. Atau juga mungkin ada seperti itu, ya, wallahualam. Jadi disandarkan kepada domir kata ganti, kama sebagaimana huwa dia muwaddahun, yakni dijelaskan. Muwaddah itu diterangkan, dijelaskan. Wadih gitu ya, dari kata wadih. Muwaddah diterangkan, dijelaskan fil misal dalam contoh. di sini contohnya di atas yaitu satu kata ya. Yang paling atas itu adalah baitun. Kemudian contohnya disandarkan kepada domir antum sama domir nahnu. Ini pun sudah pernah kita pelajari dalam pelajaran sorof misalkan ya. Ada kata baitun. Ini contoh kecil baitun. Bila dia disandarkan dengan kata antum, ya, dijumlah gitu ya, disandarkan kepada kata antum, maka baitukum. Maka menjadi baitukum, nah itu situ baitukum. Baitukum. Ah. Bila disandarkan kepada kata nahnu, menjadi apa? Baituna. Nah, ini namanya idhofah, ya, penyandaran. Ini namanya hukumnya adalah idhofah, dan dari huruf idhofah ini sebenarnya kata berikutnya ini adalah majrur, ya. Majrur di sini dia dalam keadaan jar. Ya, fi mahali jar di sini. Ini mudhof, ini mudhofun ilaih. Ini kata yang disandarkan, ini yang disandarkan kepadanya. Ya, dan hukum daripada mudhaf ilaih adalah majrur fi mahalli jar. Ya gitu ya. Nanti bahasa irobnya tentu di kesempatan dengan ustadz yang lain atau belum di sini lah ya, belum di sini. Kalau secara rinci nanti insyaallah. Anak kadang-kadang suka gatal pengen ngomong, cuman nanti khawatir terlalu melebar gitu. Jadi udah, yang penting ini apa namanya, sudah pelajaran yang sudah kita sering disampaikan. Bahkan domir itu sampai berapa di situ? 14 kan? Iya, sudah kita bahas tuh. Kalau kita rinci dari atas sampai ke bawah itu adalah ada 14, baituhu, baituhuma, baituhum itu. Baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna itu. Tapi di sini diambil apa? Sebagiannya saja adalah antum dengan nahnu. Baik, sekarang kita melatih giliran berikutnya. Tadi sama mana ya? Oh, sampai antum ya. Nah, antum mahi berarti sekarang ammun. Ammun disandarkan kepada domir antum dengan domir nahnu. Apa jadinya? Nah, gitu. Ahsanta. Ammukum dengan ammuna, gitu ya. Jadi, tulisannya juga harus bisa ya. Kalau kita akan nulis gini contohnya. Ketika ammun ditambah antum, jadi makanya ammukum. Ini ammukum. Nah, ini. Ini jangan hilang tasdidnya. Ammukum dan ammuna. Ammuna kan gitu ya. Iya, ammukum dengan ammuna. Antum bahi madrasatun. Ya. Madrasatukum dengan madrasatu. Betul. Dan jangan lupa ketika madrasah itu di apa namanya? Digabung dengan isim domir menjadi mudhaf wa mudhaf ilaih atau disandarkan kepada domir, nanti ada perubahan di hurufnya, cara penulisannya ya. Ya ini apa? Ketika ta marbutah itu di akhir, maka ketika dia di tengah menjadi ta maftuhah. Gitu maksudnya. Madrasatu. Nah di sini nih. Ya jadi yang tadinya dia ta-nya marbutah, ketika digabung itu tidak muncul ta marbutahnya, tetapi menjadi ta maftuhah gitu. Itu cara penulisannya mad rosa tukum, gitu ya. Jadi jangan bingung gimana cara nulisnya mad rosa tukum kok yang tadinya begini jadi kum. Nah, ini nanti barangkali salah nulisnya kayak gini, barangkali nantinya salah ini kayak gini salah. Nah, ini salah nih, yang betul ini di atas mad rosa tukum. Dia bisa digabung dengan huruf berikutnya mad rosa tukum. Juga mad rosa tuna juga sama, mad rosa tuna. Tanya seperti ini. Sekolah kami dan sekolah kalian juga, dan kemudian sekolah kami. Lughatun nahi. Iya betul. Lughatukum lughatuna. Juga yang namanya kaidah idhofa adalah, atau di kaidah penyandaran idhof mudhof wa mudhofun ilaih, kata pertamanya itu tidak tanwin lagi kan gitu ya. Artinya gugur jadi tidak tanwin, tetapi domah saja. Lughatukum lughatuna. Antum ahi abun? Iya, abukum. Jadi panjang ya. Kok jadi panjang sih? Kalau ketika mufrad, dia bukan asmaul khamsah. Dia biasa, isim biasa. Tapi ketika disandarkan, nah di sini nanti kalau yang belajar nahwu akan nyambung insyaallah, dibacanya dengan abukum. Abukum dengan abuna. Nah, kenapa ada wawunya? Nah, ini. Sekarang ininya saja kita terima aja dulu jadinya, ini matangnya seperti ini ya. Ada asbab sebenarnya, tetapi intinya bahwa kata abun ketika disandarkan dengan isim zohir ataupun isim domir itu dia berhukum menjadi asmaul khamsah, atau seperti ini ada wawunya ya. Jangan nulisnya gini abukum gitu, abukum gitu ya. Ini salah ini. Ini penulisannya salah, kalau abukum kayak gini salah. Yang betul adalah seperti ini, abukum dan abuna. Ada lima soal kaum saya itu, abun, akun, hamun, fu dengan du. Itu kalau yang masalah asmaul khamsa. Ya. Berikutnya ahi sodiqun, teman. Amun udah amun ya. Oh, Ummun ya. Ya, sebelumnya berarti. Ummun, ya betul. Ummukum, uh-huh. Ummukum, Ummuna. Ya. Kalau Ummun bukan termasuk Asmaul Khomsah. Biasa. Dia isim biasa saja. Ummukum biasa. Alif, Mim, sama Kaf langsung. Hanya Mimnya ditasdid. Nah, kalau baca itu harus ada tasdidnya. Tapi kalau baca Ab, gak ada tasdid. Jadi, seperti Ummi, gitu ya. Ummi, atau apa namanya, Ummu. Ummu, ibu. Terus akhir, Shodiqun. Iya, Shodiqukum, Shodiquna. Betul. Ya. Ini teman kami, atau teman kalian, dan teman kami. Ukhtun. Iya. Iya, Ukhtukum, Ukhtuna. Biasa ya. Tidak ada kesulitan, insya Allah. Tinggal disambung saja. Ukhtukum dengan Ukhtuna. Gitu, disambung. Dinun. Nah, iya, ini seperti dalam surat apa? Al-Kafirun. Ya, lakum dinukum waliya din. Ini gitu ya. Artinya dinukum dinuna din, din ya. Kalau dibacanya fathah dalnya jadinya apa? Dainun. Artinya hutang, bukan agama. Ya. Apa kalau bacanya dibaca dain itu jadinya hutang. Dainukum dainuna. Gitu. Dainukum, hutang kalian, hutang kami. Waduh. Itu namanya solider. Terus kayak yang terakhir, ahun. Iya. Iya, betul. Kejadian ahukum itu juga sama dengan abukum. Ketika dia apa namanya mufrad, yakni ahun seperti ini, dia bukan asmaul khamsah. Dia isim biasa saja, ahun. Seorang saudara laki-laki. Tapi ketika disandarkan kepada domir, maka dia memiliki hukum yang istimewa menjadi asmaul khamsah. Ditulisnya seperti ini, ahukum. Ahukum, iya. Ahukum. Muncul wawunya, ya, ada wawunya. Ya. Ini namanya keunikan bahasa, dan ini kekhususan kata tersebut. Ahukum dengan ahuna. Ya, ahuna. Ahukum. Ahukum fillah, ya gitu ya. Saudara kalian dalam karena Allah, kan gitu ya. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi sama antum ya, ahukum dengan ahuna. Misal ini apa namanya? Dari ana ya, artinya gitu ya. Sekarang antum sebutkan misalkan rabbun, ya. Rabbukum. Nah. Iya, rabbukum rabbuna. Rasulun. Hah? Iya, rasulukum rasuluna, kan gitu ya. Kemudian misalnya kiblatun. Iya, kiblatukum kiblatuna. Kemudian misalkan apalagi ya misalnya ya? Madrasatun. Madrasatukum. Oh, udah ada. Ya enggak apa-apa. Kemudian misalkan ya ini contohnya adalah masjidun. Kok dalnya panjang? Masjidukum, masjiduna gitu ya. Bukan masjidukum, masjiduna. Masjidun, masjidukum, masjiduna. Dan yang lain-lainnya. Banyak sekali, ya banyak. Sayaratukum, sayaratuna. Oh, jangan, enggak mau. Atau apa namanya? Akidatukum, akidatuna. Ila akhiri, yang jelas banyak sekali. Sekarang kita akan masuk tamrin 4. Fasal baru. Qala al-muallif iqra. Kita baca sama-sama aja ya. Kita baca sama-sama karena di sini seperti yang anda pernah tadi sampaikan ada pembahasan masalah ayun gitu ya. Ayun. Ini isim istifham ini. Asalnya gini asalnya iya. Asalnya adalah ayun. Nah. Ini artinya yang mana? Yang mana asalnya? Asalnya artinya ayun. Dan ini seringnya dibentuk dengan mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Bahkan digunakan di dalam Al-Quran juga banyak. Seperti di surat Ar-Rahman itu. Fabi ayyi ala yurabbikuma tukadziban. Berkali-kali. Nikmat mana yang kalian, wahai manusia dan jin, dustakan. Kan gitu ya. Fabi ayyi ala. Jadi ayyun itu artinya yang mana. Dan ini seringnya diidhofahkan. Misalkan di sini kita akan baca macam-macamnya. Taib. Kita akan baca. Ana yang baca dulu. Antum ikuti ya. Ayu yaumin hadha Hada yaumus sabti. Hada yaumus sabti. Ayu syahrin hada. Ayu syahrin hada. Hada syahru rajabin. Hada syahru rajabin. Ya. Ayu kulliyatin hadihi. Ayu kulliyatin hadihi. Hadihi kulliyatut tijarati. Hadihi kulliyatut tijarati. Iya. Fi ayi madrasatin anta. Fi ayi madrasatin anta. Ana fil madrasatil mutawassitati. Ana fil madrasatil mutawassitati. Min ayi baladin anta ya uhtu. Min ayi baladin anta ya uhtu. Ada yang salah sebenarnya. Ada yang paham? Bukan anta harusnya ya. Anti sebab uhtu ini ana salah baca. Kita ulangi lagi ya. Ini karena uhtu jadi anti harusnya. Ulangi. Min ayi baladin anti ya uhtu. Min ayi baladin anti ya uhtu. Ada yang ya ukhti tadi ya. Ya kalau begini namanya ya uhtu. Kalau ya ukhti gimana tulisnya? Kalau ya ukhti begini tulisnya. Ada ya-nya gitu ya. Ya ukhti baru kalau ketika tulisannya seperti ini. Nah ini baru ya ukhti. Ukhti. Nah ini saudaraku. Saudari perempuanku. Tapi kalau seperti ini gitu ya. Hanya taknya saja ya uhtu gitu ya uhtu bukan ya uhti. Kalau yang uhti kayak gini harusnya ada ya sukunnya harusnya kalau dibaca uhti gitu ya. Labas kita jawab ana minal yunani. Ana minal yunani. Iya sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW tentang haramnya darah kemudian juga kehormatan dan juga harta kaum muslimin fi ayu yaumin hadza. Ya, para sahabat kan tidak berani bicara karena khawatir dirubah harinya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya gitu kemudian Rasulullah mengatakan yaumu Arafah kan gitu kan ya. Kemudian ayu syahrin hadza? Bulan apa ini? Gitu kan. Mereka tahu ini bulan apa Zulhijjah kan gitu kan ya. Tapi barangkali diganti Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian mengatakan syahrul haram atau ya syahrul haram gitu ya. Kemudian ayu baladin hadza. Negeri apa ini gitu. Mereka tahu ya negeri Mekah anu enggak mungkin mereka orang asal situ barangkali diganti. Ya baladin haram gitu. Kemudian Rasulullah menyebutkan sungguhnya harta kalian, darah-darah kalian, kehormatan kalian juga apa namanya? Harta, darah dan juga kehormatan itu haram seperti haramnya gitu. Menunjukkan ke pembahasan ayun atau huruf ain ini masyhur. Fusha termasuk yang fusha. Ini dalam Al-Quran, dalam hadis itu kita layak menggunakannya. Ya, seperti kita mau nanyakan, ayu baladin anta dari ayu baladin anta, ya atau minayi, ya. Artinya kalau namanya isim istifham di sini bisa kita dahulukan dengan huruf, bisa, ya min atau fi gitu ya ada huruf, ya biasanya gitu. Kalau nggak pakai huruf juga nggak apa-apa. Ya, seperti ayu yaumin, hari apa ini gitu ya. Kalau misalkan menunjukkan negara yang mana, ya min ayi baladin anta, min ayi madinatin, dari negeri dari kota apa kamu kan gitu ya. Min ayi madinatin seterusnya. Taib. Tadi terakhir yang aku itu mana? Terakhir aku, akuna atau tadi nanya sampai sini antum ya. Nah, antum akhir berarti kalau ayu yaumin hadza apa artinya? Hari apa ini? Hada yaumus sabti. Bagus sekali. Ayu yaumin hada. Hada yaumus sabti. Kenapa pakai hada bukan hadihi? Karena yaum itu mudakar. Nah, gitu. Jadi masalah nanti mencocokkan ini laki-laki ini perempuan juga harus pas gitu. Harus pas gitu ya. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai salah pasang. Ayu yaumin hadihi. Nah ini. Nah, tentu kalau orang yang jeli akan nyalahkan. Oh enggak. Salah itu jangan pakai hadihi. Hada harusnya. Kan gitu ya. Tapi kalau misalkan mu'anas ayu kulliyatin hadihi, jangan ayu kulliyatin hadha kan gitu. Kalau ayu syahrin hadha apa? Ayu syahrin hadha? Bulan apa ini? Ya artinya sih bulan yang mana ini gitu ya. Tapi maksudnya bulan apa? Bulan apa ini gitu ya. Maksudnya menunjukkan bulan yang mana. Kan bulan itu ada 12 ya. Muharram, Safar, Rajab dan seterusnya sampai Zulhijjah. Yang itu bulan yang mana tetapi bisa diterjemahkan dengan bulan apa ya, gitu ya. Ayu syahrin hadza bulan apa ini? Hadza syahru rajabin. Apa artinya? Ini bulan Rajab ya. Hafal ya nama-nama bulan ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, itu nama-nama bulan dalam penanggalan Islami. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan yang selain itu ya memakainya adalah matahari. Harusnya bukan bulan Januari itu harusnya. Matahari Januari, matahari Februari, matahari Maret, matahari April gitu. Soalnya yang namanya bulan itu Muharram, Safar. Karena yang namanya bulan dihitungnya dari peredaran bulan 29 dan 30. Enggak mungkin ada 28 sama 31. Yang namanya satu bulan dalam Islam itu kalau enggak 29 30. Jadi artinya betul-betul konsepnya gitu ya. Ya bulan Syahru Muharram karena emang bulan. Kalau Januari ini kan ada yang 28 31 mestinya jangan bulan. Matahari gitu mungkin. Nah, itu salah satunya ya. Syamsu Januari, Syamsu Februari. Baik. Ayu kulliyatin hadhihi apa arti? Akhirnya ayu kulliyatin hadhihi tadi? Apa jurusan? Fakultas. Iya, fakultas. Fakultas apa ini? Fakultas yang mana ini? Hadhihi kulliyatut tijarati. Iya, atau dalam itunya ekonomi. Kuliah tijarah itu ini fakultas ekonomi. Fi ayyi madinatin anta? Apa artinya? Fi ayyi madinatin anta? Fi ayyi madrasatin ya, apa? Fi ayyi madrasatin anta? Di sekolah yang mana? Karena madrasah itu ada madrasah ibtidaiyah, madrasah mutawasithah atau madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah gitu ya, atau jami'ah kan gitu kan madrasah semua itu kan. Ana fil madrasatil mutawassitati. Apa artinya? Iya, saya sekolah di SMP atau ya SMP. Min ayyi baladin anta min ayyi baladin anti ya ukhtu? Iya betul, saudariku ya. Saudari gitu ya. Dari negeri mana? Dari negara mana kamu wahai saudara? Wahai saudari gitu ya. Wahai saudari. Ana min al-Yunani. Saya dari negeri Yunani, Yunan gitu ya. Yunani. Nah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas penggunaan ayin itu fusha pasti. Tamrin yang keempat, yang kelima adalah membaca nama-nama ajam ya. Nama-nama ini sebenarnya nanti akan dibahas di pelajaran hampir akhir ya, ini di di akhir dari buku ini tuh akan dibahas tentang isim-isim yang ghairu musharif ya. Di halaman berapa ya? Nah, ini malam mamnu minasharif. Ini pelajaran 22 tetapi diawalkan. Dan sebelumnya dulu ketika awal-awal itu adalah kita membahas nama-nama laki-laki, nama-nama perempuan ya. Di pelajaran berapa itu ada nama-nama laki-laki, nama-nama perempuan. Dan nama-nama laki-laki yang dikenalkan ketika awal-awal itu adalah mu'rab kebanyakan. Mu'rab dalam artian bertanwin. Ya seperti Hamidun, ya di halaman berapa itu ada ya. Kemudian Abbasun ya, kemudian Aliyun ya. Kemudian apa namanya? Nama-nama itu siapa dah lupa. Nah, itu adalah yang asli dari bahasa Arab ya. Artinya yang berasal dari negeri dari Arab. Ketemu belum nama-namanya? Dan yang nama-nama perempuan juga itu dikenalkan di awal. Aisyah itu 23 ya, Masya Allah ini kebablasan. 23. Nah, di situ betul ya. Muhammadun ya itu, Khalidun. Semuanya hampir di sini namanya munsharif bertanwin gitu ya. Adapun yang nama-nama perempuan Aminatu, Zainabu, Fatimatu, dia itu tidak bertanwin. Ghairu musharif. Baik. Anda mungkin di sini langsung saja baca karena sudah ada harokatnya. Sudah dibantu dengan harokat. Tafadol ahi. Antum ya, tafadol. Satu orang satu. William. Iya. Antum lagi? Edward. Iya. Antum? Landanu. Kalau William, Edwardu nama orang. Landanu apa nih? Nama kota, ya nama kota London, ya nama kota London. Terus Sahi, Baris. Nah kira-kira nama apa ini? Paris juga nama kota juga ya, ibu kota Perancis. London ibu kota Inggris. Antum mahi? Nah, ini bukan nama kota tapi nama ya? Iya, bacanya Barisu. Maksudnya Paris kalau kita Paris. Maksudnya kita Paris gitu ya. Ini Pakistan ini bukan nama kota tapi nama negara Pakistan. Iya, Pakistan. Jadi yang namanya Ajam itu iya nama orang. Ajam itu yakni ghairu Arab. Ghairu Arab, bukan dari asli Arab gitu. Ya, seperti nama-nama kita nama Jawa gitu ya. Pak Soeharto, Pak Soekarno, itu namanya Ajam. Bukan dari bahasa Arab. Ya. Dan yang jelas selain dari negara Arab itu namanya Ajam. Antum mahi apa? Istanbul. Istanbul. Istanbul ini nama-nama kota ya. Nama kota negara apa tuh? Turki. Oh iya Turki. Ya Masya Allah. Nah ini nama kota. Istanbul. Ya. Coba kita lihat dari awal tidak bertanwin. Williamu, Eduardo, Landanu, Barisu, Pakistanu, Istanbul. Terus Ahi? Ibrahimu. Nah, ini juga nama Nabi dan bukan dari Arab. Ibrahimu gitu ya. Bukan berbahasa Arab. Bukan berbahasa Arab. Terus? Ismailu. Terus? Ishaku. Ini sebenarnya agak panjang. Ishaku. Iya. Hanya memang dalam bahasa itu ada yang istilahnya itu yuktab wala yuntok. Ditulis tapi tidak dibaca. Ya seperti ulaika. Itu wawunya itu dianggap tidak ada. Ada juga yang yuntok wala yuktab. Dibaca tapi tidak tulis. Ya ini apa? Harokat yang tegaknya itu. Aslinya sih di situ kadang ditulisnya dengan ishak tuh begini. Ya ini haknya itu apa namanya panjang gitu ishak. Tapi ini tidak masyur. Justru yang masyur begini. Ishak. Ishak. Nah gitu ya. Ishaku. Sama seperti Daud. Ya Daud. Itu antum apa namanya wawnya di sini sebenarnya ada seperti ada waw lagi tapi tidak ditulis wawnya sengaja. Ini namanya yuntok wala yuktab namanya Dawud. Itu ada pelajarannya nanti insyaallah ya. Jadi jangan aneh ini suka ada yang sedikit berbeda gitu ya. Sudah suka keluar dari pembahasan. Nah, ini Ishak itu walaupun tidak tulis dengan panjang tapi cara bacanya dipanjangin Ishaqu gitu. Ishaqu. Terus Ahi? Ya'qub. Ya, terus Ayyub. Terus Sulaimanu. Terus Daud. Nah, ini juga Daud ya. Bukan Daud tapi Daud. Nah, ya Daud. Ya, terus Yunus pendek. Yunus. Ya. Terus Idris. Ya, terus ya Jibril, terus Mikail, terus Fir'aun, ya Fir'aun. Ya, itu kata Jibril, ilnya itu artinya sebenarnya adalah lafaz Allah, Allah dan artinya ini Abdullah sebenarnya. Jibril itu artinya Jibril atau Jibril ini adalah Abdullah. Ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mikail Ubaidullah. Yang ilnya itu bermakna lafaz Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ini? Oh, masih waktu 20.11. Cukup ya, masih ada waktu sedikit lah ya. Kita mulai dari jam 19.30. Baik. Kita akan tamatkan satu tamrin lagi. Baru nanti insyaallah pada pertemuan mendatang pelajaran 15 insyaallah ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala al-mu'allif fi tamrin as-sadis. Berkata penulis dalam tamrin yang ke-6, Iqra al-mithala. Ya, bacalah contoh. Bacalah contohnya nanti. Summa kemudian. Hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Rubahlah kalimat-kalimat berikut seperti contoh. Nah, gitu ya. Jadi baca dulu contohnya, kemudian dirubah seperti contoh. Iqra'il mithala summa hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Ya? Mithlahu, sebab dia apa namanya? Jumalah atiyata mislahu yakni ada kaitannya dengan al jumalah atiyata itu mislahu. Mislahu dibaca dengan mislahu sepertinya, seperti dalam contoh ya, seperti dalam jumalah atiyah, maksudnya seperti dalam jumlah atiyah. Atau bisa juga dia menegaskan kepada misal sebelumnya itu ikra il misala gitu. So, bacalah contoh. Ya, jadi di sini penekanan maksudnya, penekanan. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca bersama dulu contohnya ya. Anta zahabta ilal madrasati. Anta zahabta ilal madrasati. Iya. Antum zahabtum ilal madrasati. Antum zahabtum ilal madrasati. Ya. Dari contoh ini kita mengambil pelajaran bahwasanya merubah. Merubah dari yang mufrad, yakni yang tunggal, dirubah menjadi jamak gitu. Dan juga sebagaimana yang disebutkan sebelumnya masalah domir, bahwasanya domir-domir itu juga menempel pada kata kerja gitu ya. Menempel juga pada kata kerja. Nah, bisa menempel dengan kata benda ya, dengan kata benda, dengan huruf, dengan isim istifham, juga bisa menempel pada kata kerja. Kalau menempel pada kata kerja ada seperti ini contohnya. Anta zahabta ilal madrasati. Antum zahabtum ilal madrasati. Ini domir yang apa namanya menempel pada kata kerja, muttasil ya gitu ya. Bifi'li. Nah, di sini fi'il yang digunakan adalah zahaba. Tetapi ketika bertemu atau ketika dia berkedudukan sebagai domir yang mengandung kata anta, maka berbunyi zahabta. Anta zahabta ilal madrasati. Kamu sudah berangkat atau sudah pergi ke sekolah. Antum zahabtum. Kalian sudah pergi ke sekolah. Bisa dipahami ya ini ya contohnya ya. Mudah sekali dari merubah anta menjadi antum. Di sini ada beberapa kata kerja. Ada kharajta, jalasta, zahabta, kharajta. Ya, hanya tiga kata kerja. Zahabta, kharajta, kharajta, jalasta. Dikiaskan saja. Baik. Soalnya dibaca. Giliran siapa sekarang? Antum ya. Tafadhol. Yang bawahnya. Anta, kharajta. Anta, kharajta, minal fasli. Betul. Minal fasli. Iya. Nah, ini maksudnya kata kerjanya dirubah. Dirubah menjadi jamak. Jadi minal faslinya sama. Sama-sama. Kalau masalah minal fasli itu kan lokasi ya. Dia tidak berubah jadi jamak. Tapi nanti ada yang jadi jamak ketika kalau misalkan ya gitu ya. Tadinya ya akhi jadi ya ikhwanu. Ya gitu. Karena yang tadinya tunggal jadi jamak. Kan harus dipanggilnya berubah. Enggak mungkin misalkan anta ya akhi kemudian di sini antum ya akhi, salah tuh. Jadi harus disesuaikan. Ya, disesuaikan khitabnya, apa namanya munadanya. Yang dipanggilnya juga disesuaikan. Nah, di sini kalau minal fasli tidak berubah, maka yang dirubah adalah kata kerjanya. Maka menjadi apa? Iya, antum kharajtum minal fasli. Betul ya. Enggak perlu final fasinya dirubah jadi banyak gitu ya. Antum kharajtum minal fusuli gitu ya. Karena ya cukuplah satu kelas juga bisa menampung sekian banyak manusia kelas. Apa namanya pelajar. Anta kharajtum minal fasli. Apa artinya? Antum berikutnya menerjemahkan. Kamu telah keluar dari kelas. Bagus. Antum kharajtum minal faslinya apa? Kalian telah keluar dari kelas. Bagus sekali. Antum masih sekarang yang berikutnya. Anta jalasta fil fasli. Iya, perubah. Antum jalastum fil fasli. Bagus sekali. Terjemahannya nanti akhir. Kamu duduk di kelas. Ya, telah duduk ya. Kamu telah duduk di kelas. Bagus. Antum kalian kalian duduk di kelas. Bagus, jayid. Bagus sekali. Antum jalastum. Anta jalasta fil fasli. Antum jalastum fil fasli. Kan gitu ya. Kamu telah duduk di kelas. Kamu. Kemudian kalian telah duduk di kelas. Ya. Menerjemahkannya hanya beda dikit. Tetapi fiilnya beda jauh. Gitu. Nah sekarang hati-hati di sini. Karena munadanya berubah. Nah, gimana? Hi? Aina zahabta ya akhi. Aina zahabtum ya ikhwani. Ya gitu. Aina zahabta ya akhi. Aina zahabtum ya ikhwani. Kan gitu ya. Akhi kan mufrad. Tunggal. Ketika fiilnya dirubah menjadi jamak, maka disesuaikan menjadi jamak juga ikhwa akhinya. Jadi ikhwani gitu ya. Terjemahnya apa? Aina zahabta ya akhi? Oh, salah. Kalau akhi itu saudara laki-laki. Jangan sampai ketuker ya. Kalau akhi itu saudara laki-laki, kalau saudara perempuanku ukhti. Nah, ini ukhti. Nah, kemudian juga kalau aina jangan jangan diterjemahkan dari mana. Kalau dari mana itu ada min biasanya, min aina. Kalau di sini kemana? Kemana kamu sudah pergi wahai saudaraku? Ketika dirubah menjadi jamak, aina zahabtum ya ikhwani. Artinya apa? Aina zahabtum ya ikhwani. Iya betul, wahai saudara-saudaraku. Jadi beda kan kamu sama kalian, beda kan? Terakhir Rahi, antum silakan baca. Iya. Lima da khorta minal fasli ya waladu. Betul. Lima da khorstum minal fasli ya auladu. Nah begitu ya, masya Allah. Mumtaz, yang dirubah adalah kata kerjanya saja. Limada kharajta minal fasli ya waladu? Limada kharajtum minal fasli ya auladu? Nah, terjemahnya gimana, Hi? Iya. Limada memang situ ada merupakan susunan dari kata dari huruf li dengan mada gitu ya. Tetapi ketika digabung limada itu menjadi arti yang tersendiri, yaitu mengapa. Ya, bukan untuk apa saja, tetapi mengapa. Limada sekarang bergeser artinya bukan untuk apa, tapi mengapa. Walaupun mengapa sama untuk apa ada kesamaan, gitu ya. Mengapa kamu beribadah? Ya, atau untuk apa kamu beribadah? Ya kan, sama-sama li ajli, gitu ya. Dalam rangka untuk kan, gitu ya. Mengapa saya bekerja? Dalam rangka untuk mencari kan, gitu, seperti itu. Jadi limada kharajta minal fasli ya waladu? Mengapa? Ya, disingkat. Dengan kata lain, mengapa kamu sudah keluar dari kelas wahai anak? Limadza kharajtum? Mengapa kalian sudah keluar dari kelas wahai anak-anak? Nah, gitu ya. Baik. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik, insyaallah. Kita ingat penggunaan dhamir yang bisa bersambung dengan kata kerja, bisa bersambung dengan kata benda, dan bisa bersambung dengan kata huruf, ya, dengan huruf maksudnya. Kita baca di sini al-kalimatul jadidah, ya. Ya, gimana? Yang tadi aina hatta ya ati. Akhirnya maksudnya akum, ya. Iya. Jamaknya kan ikhwatun, ya. Ada dua, ada dua. Ada ikhwatun sama ikhwanu. Ikhwanun, ada dua, ya. Jadi akhun itu jamaknya ada dua. Bisa ikhwatun dengan ta marbutoh di akhirnya, tetapi tidak panjang ta-nya, tidak panjang wawunya. Ikhwatun atau ikhwanun, gitu. Ikhwanun. Nah, gitu. Jadi ada dua. Tapi kalau ukhtun jamaknya cuma satu, akhwat, jamak muannats salim saja. Akhwatun. Jangan tertukar sama ini. Ya. Mirip-mirip nih. Ini kalau ini hamzahnya di bawah, ikhwatun, kalau ini di atas. Dan di sini ada panjang. Akhwatun, panjang wawunya, dan ini tak maftuha. Kalau di sini enggak ada alifnya. Enggak ada alifnya, dan di sini tak maftanya, tak marbutoh. Ya. Ya, memang kadang suka tertukar gitu. Agak mengecohkan gitu ya. Yang jelas ada dua. Untuk yang laki-laki, akhun itu bisa ikhwatun dan ikhwanun. Ikhwan ini bisa diganti sama itu. Ikhwati gitu. Bisa. Bisa. Nah, misalkan aina zahabta ya akhi? Ya. Aina zahabta ya akhi? Aina zahabtum ya ikhwati? Itu boleh. Nah, boleh. Ya ikhwati, ikhwati fillah. Itu bukan berarti kita manggil perempuan, tapi itu laki-laki, ya ikhwah, ikhwati gitu. Ahibbati fillah. Ahibbah. Ahibbah juga sama. Ya ini apa namanya? Jamak dari muhib, ya, muhib. Ahibba, ahibba, ahibbati fillah, gitu, sama dengan seperti itu. Jadi walaupun ada marbutuhnya, tidak selalu menunjukkan perempuan, gitu. Seperti tadi, talabatun itu jamak daripada talib, talibun, bisa tulabun, bisa talabatun, gitu, bisa talabatun. Ustadun jamaknya asatidah, asatidatu. Kemudian apa namanya? Hafidun yang di sini ada hafidun jamaknya hafadatun. Iya. Kita baca ya. Al hafidu ibnul ins ibnul ibni. Ibnul ibni. Awi ibnul binti. Ibnul ibni apa? Anaknya laki-laki. Anaknya anak laki-laki gitu ya. Awi ibnul binti. Anaknya anak laki-lakinya perempuan gitu. Anak laki-lakinya perempuan. Jadi punya anak laki-laki, punya anak laki-laki. Punya anak perempuan, anaknya laki-laki. Jadi ibnul ibni. Cucu lah gitu ya. Cucu. Al-Hafidhu cucu. Anaknya anak yang laki-laki atau anaknya anak yang perempuan. Ya. Jamaknya hafadatun. Hafadatun itu. Nah, ini sih kayaknya enggak usah dibaca bersama ya. Al-kulliyatu jamaknya kulliyat. Nah, gitu ya. Jamaknya muannas salim. Al-kulliyatu jamaknya kulliyatun gitu ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Kulliyatut tibbi, kulliyatus syari'ati, kulliyatul handasati, kulliyatut tijarati, yaitu fakultas-fakultas, nama-nama fakultas. Fakultas kedokteran, fakultas syariat, fakultas teknik, fakultas ekonomi. Al-mahkamatu, kantor pengadilan. Al-ahu jamaknya ikhwatun wa ikhwanun. Tadi ya, sudah dijelaskan. Ahlan wa sahlan wa marhaban apa? Selamat datang, ya. Dan dengan senang hati, penuh kemudahan dan penuh dengan sambutan. Artinya ahlan wa sahlan wa marhaban itu apa ya? Udah anggap saja rumah sendirilah gitu. Asal jangan disuruh ngepel aja gitu. Ahlan wa sahlan wa marhaban itu selamat datang. Ahlan dianggap seperti keluarga. Sahlan udah mudah. Sok mau makan apa ngomong, nah, gitu ya. Wa marhaban disambut, nah, gitu dengan senang hati gitu. Artinya ini penyambutan yang ceria, yang gembira dan senang hati ya gitu ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban atau disingkat dengan selamat datang. Al-Yunanu, negeri Yunani ya. Nasraniyun jamaknya Nasara. Nasraniyun itu artinya satu orang Nasrani atau satu orang Kristen. Jamaknya Nasara. Al-Baladu jamaknya Biladun, iya. Kalau satu orang Yahudi apa bahasa Arabnya? Yahudiyun, ya. Yahudiyun. Jamaknya bukan Yahada, bukan, tapi Yahudun. Nah, jamaknya Yahudun. Kalau Yahudi, kalau satu orang Yahudiyun gini. Nah, Yahudiyun. Tapi kalau jamaknya Yahudun. Nah, Yahudun. Yahudun. Ini orang-orang Yahudi. Baik. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai sudah pelajaran ke-14. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit menambah perbendaharaan ilmu kita dan juga pengetahuan kita, wawasan kita tentang lughah. Yang jelas lughah dari sisi ini adalah menggabungkan dari semua sisi. Ya, dalam artian tidak menitik beratkan pada satu sisi yaitu nahwu saja tidak, tidak menetapkan menitik beratkan pada satu sisi yaitu sorofnya saja tidak. Tetapi di sini penggabungan meraup ya, jadi ibaratnya kalau itu materi in one atau two in one lah. Jadi semuanya masuk situ. Maka pelan-pelan disampaikannya ya, sesuai dengan pembahasan di sini disampaikan dengan mujmal-mujmal dulu kan gitu ya. Yang jelas antum sudah belajari itu jar majrur ya kan, sudah belajari na'at man'ut, sudah mempelajari idhofah, sudah mempelajari munada, sudah mempelajari isim-isim istifham ya gitu ya. Kemudian domir-domir sudah ya. Ya, dan seterusnya. Banyak sekali ya, banyak hal insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yeah.